Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa lifarata wa istifarata wal hatta'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair bi tilawati wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita membahas tentang maqadir ya. Takaran-takaran, ukuran-ukuran yang wajib dikeluarkan dalam zakat. Sekarang pembahasan terakhir dalam pembahasan zakat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan puasa. Ya kan? Kebetulan puasa mau masuk juga kan? Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Zakatul badan. Zakat badan. Zakatul badan wa tusamma zakatul fitri wa hiya sha'un min ghalibi qutil balad yajibu 'ala al-muslimil mudriki juz'an min ramadhana wa juz'an min syawal. Zakat badan dinamakan juga zakat fitri. Jadi yang betulnya zakat fitri ya. Tapi banyak namanya, ada yang mengatakan fitrah, fitri, ya kan? Tapi kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu zakatul fitri. Zakat badan disebut juga zakat fitri. Wahia, zakat fitri ini adalah sa'un min ghalibi qutil balad. Dikeluarkan ukurannya adalah satu sa' yang sempurna dari qut suatu balad yang ghalib. Berapa ukuran satu sa' itu kemarin? Empat mud. Satu mud berapa? Ukuran genggaman dua kumpulan dua telapak tangan seperti ini, baik kan orang yang normal. Karena ada orang yang terlalu besar, karena ada terlalu kecil kan, maka ukuran yang normal. Nah, gitu. Itu satu mud, ya kan? Suatu sok itu empat mud, maka empat kali ini. Lu keluarkan satu sok min ghalibi qutil balad, daripada qut suatu balad yang ghalib. Karena boleh jadi umpamanya di suatu balad, suatu negeri, ya kan, punya qut yang banyak. Tapi yang ghalibnya apa? Kan boleh jadi berbeda. Zaman ini makannya tiap hari daging. Ya kan? Tapi yang ghalib orang makan beras, kan? Maka yang wajib beras. Nggak boleh dikeluarkan daging. Jadi yang dipatokkan itu adalah qut balad, bukan qut kita sendiri. Walaupun makan kita tiap hari makan daging, gitu kan? Nggak boleh dikeluarkan daging. Paham ya? Tapi juga tidak semua qut yang boleh dikeluarkan atau yang cukup bisa untuk menggantikan zakat fitri ini. Jadi ada ketentuan-ketentuan juga. Bahkan telah dinaskan oleh para ulama yang cukup itu hanya 14. Selain dari 14 ini, tidak boleh digunakan untuk zakat fitri. Ya, yang pertama, kalau teman-teman punya kitab Syekh Mustafa, itu boleh teruskan di sana, di dalam. Dalam footnote yang nomor 2. Balil mujzi minha arba'a asyara naw'an. Ada 14 saja yang sah, yang cukup. Yang pertama adalah al-qamhu. Qamhu ini apa nih? Gandum. Yang kedua adalah as-sultu. Sultu ini sama dengan syair. Syair, tahu syair? Tanya ke Syekh Imam Google nanti. Itu dikeluarkan semuanya. Ya, mirip dengan gandum juga, tapi agak berbeda. Tangkainya semuanya agak berbeda sedikit. Nah, gitu kan? Kalau bahasanya barley istilahnya. Itu ada yang mengatakan bahwa sult ini sama seperti syair, tapi ada dua tangkai katanya. Saya juga tidak pernah tahu, saya juga tidak pernah lihat. Tapi coba cek nanti di Google. Jadi yang pertama adalah gandum, yang kedua as-sult, yang ketiga adalah as-syair, yang keempat adalah az-zurrah. Ma'ruf az-zurrah ya, jagung. Kemudian kelima adalah al-aruz, beras, ya kan? Kemudian al-mash. Mash ini kacang hijau kalau kitanya. Ya kan, kacang hijau. Kemudian yang ke berapa lagi? Yang ketujuh adalah diantara sama juga jenis dengan kacang hijau ini. Artinya satu jenis dengan kacang hijau ini adalah kacang busilla, kacang plong. Tahu kacang plong? Polong. Kacang plong. Kacang polong. Ya, kacang polong. Ya. Kacang polong sih. Kemudian setelah itu adalah humus. Humus. Hamis gitu kan. Orang Arab humus mereka sebut. Orang-orang remis ya. Tahu humus? Kan ada yang jual-jual itu. Iya kan yang di kereta itu. Humus. Nggak tahu. Tanya saya Google. Nanti macam-macam yang nggak tahu, tanya ke Google. Keluar bentuknya nanti. Kemudian adas. Nah ini terkenal sekali ya. Adas. Terkenal. Kemudian full. Terkenal sekali. Kemudian tamar. Ya, apa namanya? Kurma. Tapi syaratnya kurma yang belum diangkatkan bijinya. Kalau kurma yang telah diangkat bijinya kan disebut dengan ajwa. Nggak sah. Mesti kurma yang masih ada bijinya. Karena kurma yang kalau sudah diangkatkan bijinya itu cepat rusaknya. Kalau yang masih ada bijinya itu lama tahannya. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah zabib, kismis. Kemudian yang ke-13 adalah aqt. Tahu kismis ya semuanya? Kurma apa namanya? Anggur yang dikeringkan. Kemudian al-aqtu. Aqtu ini kalau bahasa Google-nya Mbak Google jamet. Jamet. Bukan jamet mudasi ya. Jamet. Buka di Google itu kan keluar semuanya. Jadi nanti susu itu untuk mengeraskannya itu dipakai garam. Jadi nanti dia agak menggumpal, ya tajammat. Nah itulah disebut dengan jamet atau akti. Apa itu namanya? Ya keju, enggak boleh keju. Keju ada juga nanti. Yogurt, boleh jadi yogurt. Mana bisa jadi itu? Bukan yogurt. Dia susu, dia mengental. Pakai garam. Tapi syaratnya juga bahwa garam ini tidak merusak bentuk daripada susu itu. Susu tetap seperti itu. Ya gitu kan? Kemudian yang ke-13 adalah susu sendiri. Ya kan? Kemudian ke-14 adalah jubun. Apa nih? Keju. Ini maruf sekali. Nah, empat ini, 14 ini, itu berurutan dari atas. Jadi, qamhun itu paling tinggi. Sampai yang paling rendah adalah keju. Nah, gitu kan? Itu urutannya. Maka yang sah dikeluarkan adalah berdasarkan kutbalat kita. Kalau kutbalat kita adalah beras, maka wajib dikeluarkan beras. Tapi boleh kita mengeluarkan selain beras, tapi dengan catatan yang lebih tinggi daripada dia. Apa yang lebih dari tinggi beras umpamanya? Jagung. Lebih tinggi dari beras kan? Kemudian syair atau gandum. Itu lebih tinggi dari beras. Walaupun yang wajib di negeri kita adalah beras, tapi boleh kita mengeluarkan gandum. Karena gandum itu lebih tinggi tingkatnya daripada beras. Tapi tidak boleh turun ke bawah dari gandum umpama dari beras ke kacang hijau umpamanya. Tidak boleh. Ya. Jadi mesti kepada yang lebih tinggi kalau berpindah. Tapi tentu yang lebih afdal adalah lebih bagus kutbalat negeri tersebut. Dan disyaratkan mesti yang murni, tidak boleh yang telah dijadikan daqiq. Ya, yang telah dihaluskan. Tidak boleh, tidak sah digunakan. Contohnya gandum yang telah dihaluskan. Tepung beras. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, mesti dikeluarkan murni bijian itu. Tidak boleh diuangkan. Ya, dalam mazhab kita tidak boleh diuangkan. Mesti murni. Kalau beras, dikeluarkan beras. Gandum, dikeluarkan gandum. Tidak dicari uangnya. Ini umpamanya keluar umpamanya 3 liter, kan? Berapa uang 3 liternya? 50 ribu. Keluar 50 ribu. Salah. Ya kan? Dalam mazhab kita mesti dikeluarkan ainnya. Tidak boleh diqimahkan. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah, mesti dia itu kuat. Artinya kalau seandainya kita berikan kepada fakir, kepada miskin, itu masih bisa mereka simpan. Jadi tidak boleh yang mudah rusak, ya mesti bisa mereka simpan, karena tidak mesti ketika kita berikan kepada mereka, mereka langsung makan, boleh jadi mereka simpan atau boleh jadi mereka jual, karena itu milik mereka, ya kan. Kemudian selanjutnya, tidak boleh dalam satu so' itu dibagi dua jenis. Satu so' tadi berapa mud? 4 mud, namanya 2 mud jadikan beras, 2 mud jadikan gandum, tidak boleh, mesti satu-satu, paham ya. Kemudian mesti dikeluarkan tersebut adalah kutbalat orang yang ditunaikan untuk dia, orang yang dibayarkan untuk dia. Yang jadi patokan itu adalah di mana kita berada di waktu wajib zakat. Waktu wajib zakat kapan? Ketika tenggelamnya matahari terakhir di hari terakhir Ramadan. Di mana kita berada ketika itu? Kalau sedang berada di Mesir, wajib memberikan qut balat Mesir. Full. Qamh. Ya kan? Eh, itu dah menjadi olahan, tidak boleh dijadikan zakat. Ya kan? Jadi gandum boleh, yang gandum aslinya. Kalau kita sedang berada di Indonesia, wajib mengeluarkan di Indonesia. Ya kan? Ustaz Zabandi punya istri di Indonesia, anak di Indonesia, ditinggalkan menuntut ilmu ke Mesir. Ya kan? Ditinggalkan anak di istri di Indonesia. Di mana anak beliau, beliau yang wajib membayarkan zakat. Istri beliau, beliau yang wajib membayarkan zakat. Ya kan? Maka beliau wajib mengeluarkan zakat berdasarkan ukut yang ada di Indonesia. Beras, gitu. Dengan cara diwakilkan. Gitu kan? Jadi tergantung di mana kita berada. Kemudian, kalau seandainya kita mentakjilkan zakat, mempercepat membayar zakat. Bagaimana mentakjilkan zakat? Umpamanya di awal Ramadan dia telah membayar zakat. Boleh enggak? Boleh. Tapi lebih afdal adalah mengakhirkan ya, setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ternyata dia diawalkan. Umpamanya Zabandi dibayarkannya di Mesir, ya kan? Di Ramadan. Tapi di pertengahan Ramadan atau mau lebaran dia pulang. Kangen istri dan anak tadi. Pulang, ya kan? Apakah wajib lagi membayar di Indonesia atau telah cukup di, yang ada di Mesir? Telah cukup yang ada di Mesir. Walaupun waktu wajibnya berada ketika beliau berada di Indonesia. Karena waktu wajib itu maksudnya adalah waktu ketika terbenamnya matahari. Jadi di mana keberadaan kita? Maka yang dijadi patokan adalah qut negeri tersebut. Paham ya? Yajibu alal muslim. Ini syarat daripada wajibnya zakat fitri. Ada tiga. Yang pertama adalah muslim. Ya, muslim. Orang yang non-muslim tidak wajib zakat bagi mereka. Kecuali kalau mereka punya tanggungan yang muslim. Loh, gimana? Umpamanya si fulan kafir. Non-muslim lah. Ya kan? Kemudian dia memiliki anak yang Islam. Yang wajib menafkahi anaknya adalah ya dia sendiri. Yang wajib menafkahi istrinya dia sendiri. Maka wajib dia menzakati si anaknya. Wajib menzakati ibu si istrinya. Walaupun bagi dia tidak wajib bagi dia sendiri. Tapi bagi untuk anaknya, untuk istrinya wajib. Ya kan? Karena anak dan istrinya adalah tanggungannya. Dan mereka adalah Islam. Paham ya? Kalau dia tidak Islam, maka untuk dia sendiri tidak wajib. Yang kedua syaratnya adalah al-mudrik juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Dia mendapatkan sedikit daripada Ramadan dan sedikit daripada Syawal. Nah, ini syarat penting. Ya kan? Asalkan dia dapat sedikit dari Ramadan, umpamanya anak si fulan ini lahir. Ya kan? Sejenak sebelum azan maghrib. Dia lahir sebelum akhir Ramadan. Ya kan? Jadi ketika brol lahir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambut oleh azan. Gitu kan? Kemudian setelah itu, setelah azan, dia langsung meninggal. Maka wajib dizakatkan untuk dia. Walaupun dia telah meninggal sekarang. Karena dia mendapatkan sebagian dari Ramadan dan sebagian daripada Syawal. Nah gitu, paham ya? Jadi syaratnya hanya itu. Mendapatkan sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Maka sesuatu yang terjadi sebelum Ramadan, sebelum Syawal, umpamanya Ustaz Zabandi menikah lagi sebelum terbenamnya matahari, ya kan? Maka wajib beliau menzakati istri beliau. Tapi ternyata beliau cerdik, ya kan? Karena mempelajari yakun nafis gitu kan. Beliau menikah setelah ghurub matahari. Ya kan? Jadi setelah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya terima nikahnya. Langsung aja. Kok buru-buru kali? Ya kan? Maka tidak wajib beliau memberikan zakat untuk istri beliau. Kenapa? Karena istri beliau berada di tanggung beliau, tidak mendapatkan sebagian daripada Ramadan. Tapi hanya mendapatkan sebagian daripada Syawal. Begitu juga melahirkan tadi. Kalau seandainya anak itu lahir, ketika sebelum huruf, maka wajib bagi dia. Ya kan? Kalau dia masih hidup sampai mendapatkan sedikit daripada Syawal. Nah, gitu. Tapi kalau dia meninggal, bagaimana? Lahir di Ramadan, kemudian meninggal. Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Jadi orang meninggal di Ramadan, tidak wajib zakat. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia itu meninggal pas ghurub? Jadi pas ghurub dia meninggal. pas tenggelam matahari meninggal. Wajib enggak zakat? Wajib zakat bagi dia. Karena asalnya tadi adalah ada, gitu ya. Berbeda kalau seandainya dia lahir bersama dengan guru. Pas hari guru gitu kan dilahirkan. Maka ini tidak wajib. Kalau meninggal tadi wajib karena asalnya dia tak ada tadi. Kalau sekarang asalnya tidak ada, ya kan? Maka tidak wajib orang yang lahir ketika guru. Paham ya? Ketika tenggelam matahari dia lahir tidak wajib. Tapi kalau lahir setelah tenggelam matahari walaupun sebentar, guru kemudian lahir langsung, maka wajib bagi dia. Ya kan? Tapi pas guru lahir maka tidak wajib. Tapi kalau meninggal pas guru maka wajib. Sebelum guru maka tidak wajib. Paham ya? Kita punya budak. Kita merdekakan ya kan pas sebelum guru, maka tidak wajib kita memberikan zakat bagi dia. Setelah guru kita merdekakan, setelah maghrib umpamanya kan, maka wajib kita memberikan zakat untuk dia. Paham ya? Ini yang berkaitan dengan waktu wajib. Adapun waktu mengeluarkan itu beda lain. Itu waktu wajib. Waktu mengeluarkan dianjurkan mengeluarkannya itu sebelum sholat Id dan haram mengakhirkannya sampai tenggelamnya matahari pada hari Id. Maka waktunya itu ada lima. Waktunya itu ada lima. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib yang telah kita jelaskan tadi. Yaitu kalau dia mendapatkan sebagian dari Ramadan, sebagian daripada Syawal. Yang kedua adalah waktu jawaz. Itu boleh mempercepat membayarnya dari awal Ramadan. Itu boleh. Ya kan? Tapi mengakhirkan lebih afdal. Kemudian yang ketiga adalah waktu fadilah. Yaitu setelah sholat fajar, pada hari Eid itu sampai sebelum sholat Eid. Itu waktu afdal itu. Makanya ketika hari raya Eid itu dianjurkan bagi imam datang lebih lambat daripada makmum. Supaya orang-orang bersiap-siap dan bisa membayarkan zakat fitri setelah sholat fajar. Itu yang afdalnya, ya kan? Kemudian yang keempat adalah waktu karohah. Waktu karohah adalah selesai orang sholat Id. Orang selesai sholat Id, dia baru bayar zakat. Ya kan? Sampai kapan? Sampai sebelum terbit, sebelum tenggelam matahari pada hari Id itu. Itu waktu makruh. Anggaplah tenggelam matahari pada hari Id itu adalah jam 6.30. Kalau dia bayar jam 6.29, maka itu hukum makruh. Kalau pas 6.30 dia bayar, pas huruf dan pas diterima oleh si mustahik zakat, maka ini hukumnya haram. Tapi sah. Gitu kan? Boleh enggak kita menunda-nunda membayar zakat? Ya kan? Harusnya dibayar umpamanya pagi. Tapi kita tunda sampai siang umpamanya. Kalau tanpa ada tujuan, hukumnya makruh. Tapi kalau ada tujuan umpamanya menunggu orang yang lebih butuh, menunggu tetangga kita yang lebih miskin, atau orang yang lebih kita harapkan lebih berhak untuk dia, ya kan? Maka itu hukumnya tidak masalah. Maka hukumnya adalah baik, ya. Dan seperti yang kita syaratkan tadi, bahwa membayar zakat itu mesti di mana kita berada. Kata kita berada di Mesir, wajib dibayarkan di Mesir. Tidak boleh dibayarkan di Indonesia. Ya, kalau kita berada di Indonesia, wajib dibayarkan di Indonesia. Tidak boleh dibayarkan di Mesir. Paham ya? Bagaimana hukum memindahkan zakat? Umpamanya kita di Indonesia, kita di Mesir, tapi dibayarkan di Indonesia. Gitu kan? Yang muktamad mazhab kita tidak boleh. Yang muktamad mazhab kita tidak boleh. Tapi para ashab kita, seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustafa, ada tiga permasalahan dalam bab zakat, itu tidak dipakai pendapat muktamad. Ya, dihafal ini. Ada tiga hal, tiga permasalahan dalam permasalahan zakat, itu tidak dipakai pendapat muktamad. Apa saja? Pertama, permasalahan tentang pemindahan zakat. Pemindahan zakat dalam mazhab kita itu tidak boleh dari satu negeri ke negeri yang lain. Kita berada di Kairo, tidak boleh zakat kita dibayarkan di Iskandaria. Kita berada di Kairo, tidak boleh zakat kita dibayarkan di Indonesia. Ini pendapat muktamad. Tetapi pendapat yang difatwakan boleh. Ini yang pertama. Hal yang kedua yang menyelisih mazhab juga dalam masalah zakat ini yang difatwakan oleh ashab kita adalah dalam mazhab kita itu wajib memberikan zakat itu kepada semua asnaf. Kalau ada asnaf 8 atau 7 selain daripada amil, wajib semuanya diberikan kepada mereka dalam mazhab kita. dan kepada perorangan, kepada perkelompokan, itu kan anggaplah itu golongan namanya, golongan miskin, golongan fakir, golongan amil, golongan mu'alafah, seperti itu ya. Kan kepada setiap golongan itu minimal 3 daripada setiap golongan, itu yang mutamat mazhab kita. Paham ya? Jadi yang mutamat mazhab kita adalah ada, kalau dalam zakat ini adalah wajib memberikan zakat di negeri orang tersebut berada di waktu wajib. Jadi tidak boleh dipindahkan zakat, tapi yang difatwakan boleh. Ya kan? Yang kedua yaitu wajib memberikannya kepada semua asnaf. Ya kan? Dan yang difatwakan boleh kepada satu asnaf saja. Kepada fakir saja atau kepada miskin saja, ya kan? Kepada mu'alafah saja. Paham ya? Pendapat yang ketiga yaitu wajib diberikan minimal kepada 3 orang setiap golongan. Ya, fakir 3 orang minimal. Karena fakir banyak, minimal 3 orang. Minimal miskin 3 orang, minimal mu'alafah 3 orang, seperti itu. Tapi yang difatwakan boleh pada satu orang saja. Ya, ini 3 permasalahan yang ini ketika dalam materi bisujak saya mau sampaikan. Kemudian selanjutnya, zakat ini wajib itu hanya bagi orang yang merdeka. Orang yang tidak merdeka tidak wajib bagi mereka zakat. Ya kan? Siapa yang tidak merdeka? Budak. Ya kan? Maka kalau budak, seperti mudabbar, mustauladah, mereka tidak wajib zakat untuk diri mereka sendiri. Karena mereka milik tuan. Ya kan? Si budak. Harta mereka, bahkan diri mereka itu milik tuan. Maka tidak wajib bagi mereka menzakatkan diri mereka. Bagaimana kalau si budak itu punya istri? Si budak punya istri. Wajib tidak dia menafkahi istrinya? Ya wajib. Namanya istri wajib dia nafkahi. Tapi dia tidak wajib menzakatinya. Jadi ada permasalahan, dia wajib menafkahi tapi tidak wajib menzakati. Si budak punya istri. Kenapa? Karena dia tidak ahli untuk menzakati dirinya sendiri. Maka dia juga tidak ahli menzakati orang lain. Dirinya sendiri siapa menanggung? Tuannya, majikannya. Ya kan? Nah, si hamba sahaya ini, si budak ini. Yang menzakatkan adalah si tuannya, si majikannya. Bukan dirinya. Kalau dia mewajib menafkahi si anaknya. Ya kan? Menafkahi si istrinya. Maka dia tidak wajib untuk memberikan zakat untuk mereka. Ada kasus lain. Umpamanya. Ada seorang duda yang punya anak. Ya kan? Seorang duda punya anak. Si duda ini menikah lagi. Oke? Okay? Kalau kaedahnya, seandainya si bapak ini miskin atau melarat, tidak mampu menafkahi istrinya, berarti ibu tiri kita. Ya kan? Maka kita berkewajiban membiayai ibu tiri ini. Berkewajiban membiayai si bapak ini. Ya? Tapi ketika zakat fitri, tidak berkewajiban kita membiayai zakat si ibu ini, putri kita ini. Tapi wajib kita menafkahinya. Paham ya? Jadi ada beberapa permasalahan yang kita wajib menafkahinya, tapi tidak wajib membayarkan zakat untuk mereka. Permasalahan budak begitu juga, budak tidak wajib membayarkan zakat untuk diri dia. Maka tidak wajib juga menzakatnya untuk si istri dia, untuk anaknya. Nah gitu, karena dia tidak mengalami zakat. Kalau musim mukatab bagaimana? Tahu musim mukatab? Apa mukatab kemarin? Ya, yang melakukan akad perjanjian dengan tuannya. Saya mau membeli kemerdekaan saya tuan. Iya, namanya akad kitabah. Setiap bulan bayar sejuta, sejuta, sejuta sampai 12 bulan umpamanya kan, sampai 12 juta. Kalau telah sempurna 12 tahun, 1 tahun dia merdeka. Bagaimana status si mukatab ini? Umpamanya dia proses memerdekakan dirinya. Apakah wajib dia untuk membayar zakat atau tuannya? Si mukatab, apakah dia wajib sendiri? Sekarang dia lagi berusaha untuk merdekakannya. Apakah dia yang memberikan zakat untuknya atau si tuannya? Tidak untuk tuannya dan tidak untuk dirinya. Jadi tuannya tidak berkewajiban memberikan zakat untuk dia. Dan dirinya sendiri juga tidak berkewajiban memberikan zakat. Karena kepemilikan tidak sempurna juga. Ya kan? Bagaimana kalau budak muba'at? Budak muba'at kemarin? Kongsi. Ya kan, saya sama Ustaz Fajri ini kongsi berdua membeli budak. Budak Turki. Budak Turki pula. Ya kan? Beliau 50%, 50%. Beliau merdekakan. Ya kan? Kemudian budak ini tidak saya merdekakan. Sehingga setengahnya merdeka, setengahnya tidak merdeka. Namanya budak muba'ad. Ya? Budak muba'ad ini bagaimana zakatnya? Nah, setengah dari kemerdekaannya. setengah kemerdekaannya, umpamanya kalau kemerdekaannya adalah 50% dan budaknya 50%, maka saya berkewajiban mengeluarkan zakat untuk dia 50% saja. Ya, setengah sok berarti, dua mut berarti. Ya kan? Itu kalau tidak ada muhayaah atau munawabah. Tapi kalau ada munawabah, munawabah ini begini. Kami melakukan akad perjanjian juga bersama si budak ini bahwa umpamanya 3 hari antum bersama saya, 3 hari antum mereka. Itu kan? Ini itu muhayaah namanya munawabah. Kalau ada akad perjanjian munawabah muhayaah begitu, maka wajib zakat bagi orang yang berada si budak tersebut pada muhayaahnya atau munawabahnya, pada naubahnya. Umpamanya pada 3 hari tersebut adalah hari wajib zakat, hari Id umpamanya, ya kan? Dan ternyata dia berada dalam penguasaan saya, maka wajib saya memzakati dia secara sempurna. Kalau seandainya tidak, umpamanya 3 hari lagi, 3 hari itu adalah 3 hari kemerdekaan dia dan dia berada tidak berada pada tanggungan saya, maka wajib zakat secara sempurna untuk dia. Tapi kalau tidak ada muhayaah atau tidak ada munawabah, maka berapa kewajibannya? Tergantung persentase kemerdekaannya. Paham ya? Al-wajidu ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu laylatal idi wa yaw. Yang memperoleh kelebihan daripada biaya untuknya, biaya orang yang wajib dia nafkahi pada malam Id dan harinya. Nah, jadi yang syarat yang ketiga ini penting sekali. Yang pertama, syarat yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak Islam tidak wajib zakat, kecuali kalau dia punya tanggungan yang Islam, punya anak Islam, punya istri Islam, wajib dia menzakati. Yang kedua apa tadi? Dia mendapatkan sebahagian Ramadan dan sebahagian Syawal. Yang ketiga syaratnya adalah dia memiliki kelebihan harta dari biaya dia dan biaya orang yang dia wajib menafkahinya. Kapan patokannya? Pada hari Id dan pada malam Id. Ya, dia mempunyai kelebihan harta pada malam hari Id dan hari Id untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahinya. Bagaimana maksudnya? Umpamanya dia memang punya harta, punya uang umpamanya, ya kan? Namun umpamanya dia punya 100 juta. Tapi 100 juta dia punya tanggungan. Ya kan? Punya tanggungan umpamanya untuk anaknya yang banyak, sekian ratus anaknya umpamanya. Umpamanya dia punya tanggungan, ya kan? Punya tanggungan ibu, punya tanggungan anaknya, punya tanggungan istrinya, ya kan? Walaupun uangnya banyak, tapi tidak lebih daripada kebutuhannya. Kebutuhannya 100 juta, ya? Dan uangnya ada 100 juta, maka tidak wajib zakat bagi dia. Karena dia, dan yang jadi patokan adalah pada malam hari Id, ya, dan hari Id itu. Tapi ternyata, setelah 2 hari daripada hari Id itu, kaya lagi dia. Atau bertambah lagi penghasilannya. Lebih dari 100 juta lagi. Ya kan? Maka tidak wajib zakat bagi dia. Karena yang jadi patokan adalah kalau memiliki kelebihan kapan? Pada hari Id dan malam hari Id. Kalau ternyata kita memiliki harta lebih pada malam hari Id dan hari Id, itu wajib mengeluarkan zakat. Itu memiliki kelebihan untuk diri kita ya. Kalau ternyata kita punya uang, punya harta untuk kebutuhan kita, tidak wajib dikeluarkan zakat. Ya kan? Untuk biaya rumah umpamanya pada malam hari itu. Untuk biaya istri kita, ya kan? Untuk biaya kitab, beli kitab Mu'nis, umpamanya gitu kan? Dan yang lainnya, maka tidak wajib kita memberikan zakat. Anhu wa amman talzamuhu mu'natuhu minal muslimin. Untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi dari orang-orang muslimin. Siapa yang wajib nafkahi dari orang muslimin? Ya anaknya, istrinya, ya kan? Orang tuanya. Bagaimana kalau dia memiliki kelebihan harta? Tapi kelebihan harta itu tidak banyak. Tidak cukup untuk membiayai semua tadi, untuk menzakati semuanya, ya? Dia kelebihan, umpamanya kebutuhannya 10 juta pada hari Id itu, 10 juta, ya kan? Ternyata dia punya uang lebih dari 10 juta. Namun yang orang yang wajib dizakatinya lebih banyak daripada harta tersebut, umpamanya, maka dimulai pertama untuk dirinya, maka keluarkan untuk kita dulu. Kalau masih ada lebih, keluarkan untuk istri kita. Ya kan? Kalau masih ada lebih, keluarkan untuk anak kita yang kecil. Kalau masih ada lebih, keluarkan untuk bapak kita. Kalau ada masih lebih, keluarkan untuk ibu kita. Kalau ada juga, untuk anak yang lebih besar. Urutan pertama, keluarkan untuk diri sendiri. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak yang kecil. Kemudian keempat, bapak. Yang kelima, ibu. Yang keenam, anak yang dewasa. Nah, gitu ya. Paham dalam permasalahan ini? Kemudian masuk ke dalam masrif az-zakawat. Masrif az-zakawat. Masrifuz zakawat. Masrifuz zakawati al-asnafu thamaniyatu madhkuratu fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi al-riqabi wal-gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tempat penyaluran zakat. Jadi kepada siapa yang disalurkan zakat ini? Atau yang kita sebut dengan asnaf yang 8. Itu yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Hanya saja sedekah itu maksudnya adalah zakat wajib diberikan kepada fakir, wajib diberikan kepada miskin. Yang ketiga adalah amil, yang keempat muallafah qulubuhum. Kemudian kelima adalah riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Yang pertama adalah al-fakir. Siapa al-fakir itu? Al-fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha yang layak. Saya ulangi, orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha yang layak. Ada kalanya dia punya usaha tapi tidak layak. Ya, maka juga dianggap sebagai fakir. Umpamanya dia bekerja, dia thalibul ilmi, pelajar Azhar. Ya kan? Tapi membantu orang kafir umpamanya. Itu tidak layak bagi seorang pelajar, ya kan? Di bawah suruh-suruhan orang kafir, tidak layak umpamanya gitu kan? Maka dia juga kafir. Tapi dengan catatan, dia membutuhkan, jadi yang dia punya, dari kebutuhan itu adalah kurang dari setengah. Kurang daripada setengah, artinya setengah ke bawah lah. Umpamanya dia butuh 10 juta. Dia butuh 10 juta, tapi dia hanya mendapatkan uang, atau dia punya uang itu hanya 2 juta, atau 1 juta, atau 3 juta, atau 4 juta, atau 5 juta. Maka ini disebut sebagai fakir. Tapi kalau seandainya dia butuh 10 juta dan dia punya adalah 6 juta atau punya 7, 8, 9 juta, maka disebut sebagai miskin. Paham ya bedanya? Nah, kalau miskin setengah ke atas lah. Kalau fakir setengah ke bawah. Dia butuh 100 juta. Loh, 100 juta dia butuh, iya. Tapi yang dia punya sekarang hanya 50 juta. Maka kita anggap sebagai fakir dalam bab ini. Ya. Dia butuh 100 juta, tapi yang dipunya 90 juta cuma. Maka dianggap sebagai miskin dalam bab ini. Karena miskin fakir itu kan nisbi itu. Boleh jadi satu negeri itu penghasilan mereka luar biasa semua. Maka yang tergantung miskin adalah dilihat dari kebutuhannya. Ya, kebutuhannya. Bahkan juga yang dilihat kebutuhan ini juga adalah kebutuhan umur ghalibnya. Umur ghalib seorang berapa? 60. Ya kan? Umpamanya si bulan ini tidak bekerja lagi, si bapak ini tidak bekerja lagi. Tapi dia punya uang 100 juta. Punya simpanan 100 juta. Maka tengok berapa umurnya sekarang. Kalau umurnya sekarang adalah 50 tahun. Ya kan? Perkiraan tadi berapa? Meninggal 60 tahun. Berarti tinggal berapa lagi umur ghalibnya? 10 tahun lagi. Berapa pengeluarannya sehari umpamanya? Kalau pengeluaran sehari anggap 3 juta gitu kan. Kalau dikalikan anggap atau 2 juta gitu kan atau 1 juta. Kalau itu dikalikan umpamanya sampai umur ghalibnya 10 tahun, ya kan? 100 juta ini kurang, maka dia berhak menerima zakat. Ya. Jadi enggak fakir miskin dalam bab ini tidak melihat kepada yang sedang dia punya sekarang enggak. Boleh jadi dia punya sekarang tapi untuk umur ghalibnya tidak cukup. Maka kebanyakan talib ilmu itu fakir. Talib ilmu itu miskin. Kita berhak menerima zakat insyaallah. Ya, jangan ragu. Berhak menerima zakat insyaallah. Jadi yang dilihat itu umur ghalib. Umur ghalib kita 60, gitu kan? Sekarang enggak punya apa-apa malah. Gitu kan? Berhak menerima zakat insyaallah. Kemudian tapi kalau seandainya ada yang menafkahinya, dia tidak disebut sebagai fakir atau miskin lagi. Contohnya dia punya kadib kerabat yang menafkahinya. Dia punya anak yang menafkahinya atau punya apa namanya? Punya punya suami yang menafkahinya, maka tidak wajib dia diberikan zakat lagi karena dia tidak dihitung sebagai fakir lagi. Begitu juga kalau seandainya seseorang memiliki harta dan itu adalah kebutuhannya, tidak mengeluarkan dia dari nama fakir atau miskin. Saya ulangi, dia memiliki harta tapi dibutuhkannya, tidak mengeluarkan dia dari pangkat fakir atau miskin dalam bab ini. Ya kan, umpamanya dia punya tempat rumah yang layak, besar pula rumahnya, tapi tak punya penghasilan umpamanya, ya kan, kebutuhannya kurang, maka fakir dalam bab ini atau miskin dalam bab ini. Dan dia punya pakaian yang bagus umpamanya, bagus dan layak, atau bahkan punya perhiasan. Dia punya perhiasan untuk digunakan untuk hari-hari adat umpamanya. Untuk perempuan, umpamanya perempuan ini, kalau umpamanya hari-hari hari-hari berkumpul mereka, mereka pakai perhiasan, gitu kan? Walaupun punya perhiasan itu tidak dihitung sebagai kekayaannya dalam bab ini, ya kan? Dilihat kebutuhannya sekarang. Kalau ternyata butuh atau penghasilannya kurang, ya kan? Maka fakir atau miskin dalam bab ini. Umpamanya dia punya Ustadz Junaid, beliau punya maktabah besar sekali. Itu kalau dikalkulasikan kitab yang ada di sana, itu ratusan juta, itu bisa 200 juta. Ya kan? Maka dianggap juga fakir atau miskin. Enggak dianggap, walaupun kitabnya banyak, sehingga mesti dijual, enggak. Dianggap fakir atau miskin juga. Karena itu beliau butuhkan. Karena setiap hari belum baca kitab umumnya, kan? Beliau butuh setiap hari ke sana. Maka itu enggak dihitung sebagai penghalang untuk kefakiran dan miskinnya. Paham ya? Jadi harta yang dia miliki, yang dia punya, yang itu untuk kebutuhan, itu tidak dihitung sebagai penghalang sebagai kefakiran atau kemiskinnya. Ya kan? Umpamanya dia juga punya harta yang hilang. Yang harta itu berada di dua marhalah atau lebih. Umpamanya dia kehilangan harta dan ada di Indonesia umpamanya. Punya harta tapi ada di Indonesia. Ya, punya harta dan ada di Indonesia. Ya kan? Maka di sini juga disebut sebagai fakir atau miskin. Ya beda kalau sekarang. Sekarang udah ada transfer, ada segala macam gitu kan, mudah. Begitu juga kalau punya hutang. Zabandi ini umpamanya orang kaya, biasa mengutangin orang, piutangkan orang biasa aja, gitu kan. Sekarang dipiutang orang 100 juta umpamanya. Kemudian dia bangkrut miskin sekarang umpamanya. Ya kan? Maka dia berhak menerima zakat. Walaupun orang nanti akan membayar hutang 100 juta kepada dia. Tapi syaratnya hutang itu adalah hutang muajjal yang memang dibayarkan nanti. Tapi kalau biarkan sekarang ya udah jadi kaya dia. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dia memang banyak uang, tapi usahanya usaha dari yang haram. Seorang mafia umpamanya. Miliarder dia, berhak juga menerima zakat. Berhak menerima zakat. Karena dalam bab ini dia berusaha dari harta yang haram. Maka tidak dianggap usahanya ini. Berhak menerima zakat. Sebagai menyindir dia, kasih dia uang. Ini zakat saya. Begitu juga kalau usaha yang tidak layak bagi dia secara uruf. Ya kan, seperti talib ilmu tadi, banyak bekerja di tempat yang tidak layak untuk dia. Ya kan? Ya, wallahualam. Kalau dia talib ilmi, ya tidak, hal yang tidak layak lah secara uruf. Kalau diketahui umpamanya talib ilmi yang bekerja yang tidak layak secara uruf, maka hasil yang dia dapatkan itu tidak menghalangi dia sebagai fakir atau miskin. Paham ya? Yes. Kok tawa? Kemudian umpamanya ada juga musinin. Ada musinin yang menafkahinya. Ya kan? Maka itu tidak dihitung musinin itu. Ya? Musinin yang memberikannya tidak dihitung daripada kefakiran dan kemiskinannya. Kemudian selanjutnya adalah amil zakat. Itu fakir dan miskin. Yang ketiga adalah amil zakat. Siapa itu amil zakat? Orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil zakat tanpa upah. Coba perhatikan, ini kadang-kadang berbelit-belit, kadang penitia di masjid bilang amil. Itu bukan amil. Amil ini adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dengan sah tanpa upah. Tapi kalau diangkat oleh pemerintah dan ada upah, itu bukan amil zakat. Tidak berhak menerima zakat, karena telah dapat upah. Jadi amil zakat ini adalah orang yang diangkat oleh imam, oleh pemerintah, bi ghairi ujrah, tanpa upah. Ya, ada namanya sa'i, ada qasim, ada namanya hasyir, ya kan? Ada namanya katib. Bahwanya si sa'i yang mengumpulkan harta zakat tersebut, ya kan? Si hasyir, orang yang mengumpulkan orang yang berhak menerima zakat atau orang yang wajib membayar zakat. Si katib yang menulis, bahwanya kan? Notulen. Mereka berhak mendapatkan zakat dengan catatan mereka tidak dapat upah dari pemerintah. Kalau dapat upah dari pemerintah, tidak berhak menerima zakat. Nah, gitu. Ya. Kemudian, bagaimana kalau si qadi atau si wali sendiri? qadi sendiri, si wali sendiri, apakah berhak menerima zakat? Tidak berhak menerima zakat. Karena mereka itu mendapatkan zakat dari Baitul Mal. Mereka itu mendapatkan upah dari Baitul Mal. Ya kan? Itu kalau dia memang mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Tapi kalau tidak mendapatkan jatah dari Baitul Mal juga, berhak juga mendapat zakat. Ya? Kemudian, wal mu'allafah qulubuhum. Siapa yang mu'allafah qulubuhum ini? Hah? Mu'allafah. Mu'allafah ini kan artinya tak. Dari kata allafa yu'allifu, ta'lif. Apa nih? Orang yang dijinakkan hatinya. Bahasanya dijinakkan. Ya kan? Maka hewan yang ternak kita disebut dengan alif atau alifah gitu kan? Ada empat. Siapa itu? Yang pertama muslim yang baru, tapi Islam, dia baru masuk Islam, tapi niatnya masih lemah. Baru masuk Islam gitu-gitu kan? Kemudian niatnya masih lemah. Maka kita berikan dia zakat. Loh, ini saya baru masuk Islam aja udah dapat uang ini. Apalagi kalau nanti gitu kan? Lebih melarang. Maka diberikan dia zakat. Supaya menguatkan niatnya ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mulia di suatu kaumnya, kalau dia diberikan, orang-orang di bawahnya adalah akan Islam. Umpamanya ada ketua gangster. Ya kan? Di bawahnya itu banyak non-muslim. Kalau kita berikan kepada gangster ini, itu bisa diperkirakan orang di bawahnya bisa mengikut juga Islam kepada dia. Diberikan kepada ketua gangster ini. Yang ketiga adalah umpamanya orang yang menjaga kita dari gangguan orang kafir. Umpamanya di perbatasan ini ada ketua premannya, ketua gangsternya. Ya kan? Dia yang biasanya menjaga orang-orang. Menjaga orang-orang atau menjaga kita daripada gangguan orang-orang kafir. Kita berikan juga kepada mereka zakat. Begitu juga orang yang memerangi orang yang tidak membayar zakat. Di zaman Abu Bakar kan ada yang orang memerangi membayar zakat. Ya kan? Tidak, kalau ada orang yang apa namanya tidak membayar zakat itu diperangi. Nah, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang pergi memerangi zakat ini, orang-orang yang tidak memberi zakat ini juga diberikan zakat. Itu disebut juga mu'alafah qulubuhum. Termasuk dalam golongan ini. Paham ya? Berarti ada empat. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak. Dalam mazhab kita, orang kafir, ya kan? Walaupun pemimpin dalam orang kafir itu tidak berhak menerima zakat. Ya? Jadi mu'alafah qulubuhum ini khusus adalah orang yang memang telah Islam. Walaupun kafir ini diharapkan dia akan Islam kalau diberikan uang, maka tidak boleh diberikan zakat. Itu yang dipakai. Kemudian selanjutnya adalah mukatab. Jadi wafir riqab. Apa kata riqab itu maknanya adalah mukatab. Jadi riqab itu bukan mutlak budak. Karena budak itu tidak berhak menerima zakat. Kecuali budak mukatab. Siapa budak mukatab itu tadi? Yang melakukan akad perjanjian dengan tuannya untuk membeli kemerdekaannya. Itu kan dia membayar tiap bulan itu. Maka dibantu dia untuk membayar akad kitabah ini. Nah, itu gunanya. Ya kan? Budak lain tidak berhak. Karena dia milik tuannya. Sedangkan budak ini sedang memperjuangkan. Ya kan? Perjuangkan dirinya untuk merdeka. Maka kita bantu. Itu syaratnya juga kalau dia butuh. Tapi dia umpamanya punya uang. Bisa membayar. Maka tidak berhak menerima zakat juga. Jadi mukatab ini juga kita berikan zakat ketika dia tidak mampu untuk membayar zakat. Baik sepengetahuan si tuan atau tanpa sepengetahuan si tuan. Maka kita berikan kepada dia zakat. Paham ya? Kemudian, dan gharim. Gharim. Wal gharimin. Siapa gharim ini? Orang yang berhutang. Ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau dia mendamaikan umpamanya orang yang sedang berselisih. Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Umpamanya ada satu kampung dengan kampung ini itu berselisih. Ya kan? Terjadi cekcok, perperangan. Ya, datanglah Zabandi. Zabandi ini orang terhormat, orang yang disegani. Ya kan, kalau dia berkata tidak, tidak. Berkata iya, iya. Berkata perang, perang. Ya kan, orang yang disegani. Ya kan, ketika dia datang, ya kan, dia mendamaikan. Ini ada apa nih? Apa masalah? Ini gini. Dia bayar ini bagian ini. Saya yang bayar, kata Zabandi. Padahal dia tidak punya uang ketika itu. Dia tidak punya uang. Saya yang bayar. Nah, gitu kan? Kemudian, gimana? Pinjam dulu uang untuk pinjam dulu. Zabandi berhak menerima zakat. Karena dia berhutang untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Paham ya? Walaupun beliau kaya asalnya. Tidak dipandang kekayaannya. Tapi dipandang karena dia berhutang. Namun kalau seandainya dia telah bayar uang tadi dengan uang dia sendiri, maka tidak berhak menerima zakat. Jadi berhak menerima zakat kalau dia berhutang untuk mendamaikan orang. Catat ya, berhutang untuk mendamaikan orang. Tapi kalau dengan uangnya sendiri, tidak berhak menerima zakat. Berarti dia berbuat baik. Ya? Paham? Belum paham? Zabandi ini mendamaikan orang yang berselisih. Ada kelompok berselisih tadi. Kampung A, kampung B. Ya kan? Memperebutkan umpamanya tanah, sengketa. Ya kan? Zabandi orangnya disegani. Datanglah dia ke sana. Ya kan? Ini ada apa masalahnya? Ini hak milik kami, ini hak milik kami. Saya yang jamin. Nah, Zabandi. Ya kan? Padahal tidak punya uang ketika itu. Ya kan? Kemudian teleponlah Ustaz Fajri. Ustaz Fajri, apa? Transfer dong gitu. Berapa? Sekian ratus gitu. Karena ini ada persengketaan. Nah, gitu kan? Karena beliau berhutang kepada orang yang beliau berhak menerima zakat. Untuk melunasi hutang. Bukan untuk kekayaan beliau. Boleh jadi beliau kaya ini. Jadi yang dipandang bukan status dia sekarang. Tapi status dia untuk mendamaikan ini. Nah, dia statusnya gharim untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Paham ya? Ini yang pertama. Ada yang kedua umpamanya. Dia menjamin hutang orang lain. Menjamin hutang orang lain. Bagaimana menjamin hutang orang lain? Nanti ada doman kita bahas nanti. Jadi si fulan ini, Zabandi lagi. Zabandi ini orang baik. Jadi Zabandi ini, ya kan, melihat Ustaz Junaid sedih-sedih. Ngapain sedih-sedih? Antum gini, di sini. Ya kan, biasanya ceria, senyum-senyum. Sekarang sedih, kenapa? Saya berhutang dengan Ustaz Bika, tapi dia udah menyesak sekarang. Ya kan, harus dibayar. Berapa? Saya bayar, saya tanggung. Nah, seperti itu. Saya yang jamin Ustaz Bika. Jangan khawatir, kayak gitu. Jadi beliau ini menjamin, membayarkan hutang kepada Ustaz Bika. Nah, gitu. Maka ada empat keadaan di sini. Keadaan pertama, apakah dua-duanya ini miskin? Atau dua-duanya kaya? Atau masing-masingnya miskin? Atau masing-masingnya kaya? Paham ya? Ada empat keadaan. Ada kalanya duanya miskin. Ada kalanya si domin dan madmun anhu miskin. Atau si domin dan madmun anhu kaya. Atau si domin kaya madmun anhu miskin. Atau si madmun anhu miskin dan ini kaya. Ada empat keadaan. Kalau dua-duanya itu miskin, Sazabandi yang sosok baik tadi miskin juga. Dia sosok menjamin. Tapi dia juga miskin. Juga melarat. Gitu ya. Yang ditanggung Ustaz Junaid juga miskin. Ya. Nah, maka dua-duanya ini berhak menerima zakat. Ustaz Junaid berhak menerima zakat. Beliau juga berhak menerima zakat. Paham ya? Yang kedua, bagaimana kalau duanya masing-masing kaya? Maka tidak diberikan zakat. Saya yang jamin gitu kan. Boleh jadi ketika itu Ustaz Junaid tidak mampu. Saya yang jamin, kata Ustaz Zabandi. Kalau dua-duanya ternyata kaya, tidak berhak menerima zakat. Karena nanti beliau akan bayar. Ya kan? Beliau akan bayar. Yang ketiga adalah, ternyata yang dijamin itu kaya. Ustaz Junaid lebih kaya. Nah, Ustaz Anu miskin. Nah, maka ada rinciannya. Apakah tadi ketika menjamin, menjamin Ustaz Zabandi ini meminta izin atau tidak meminta izin? Ya kan? Boleh jadi dia tidak minta izin langsung sampai kepada Bika, bilang, saya yang jamin. Ya kan? Jangan khawatir. Karena itu sahabat saya. Konco erat itu, seperti ini. Gitu kan? Konco erat. Kalau, apa maksud konco erat itu? Kalau seandainya, Zabandi minta izin kepada, siapa? Kepada Junaid. Ya, kalau dia minta izin kepada Junaid, maka tidak diberikan. Kalau saya Junaid yang kaya, ya kan, Junaid kaya. Siapa yang kaya? Ya, Ustaz Junaid kan? Ya. Karena Ustaz Junaid kaya, maka tidak di, tidak di, kalau minta izin umpamanya, Zabani, saya izinkan saya menanggung antum. Ya udah, nah gitu kan. Maka tidak diberikan kepada dia zakat. Kenapa? Karena nanti kalau berdasarkan izinnya, maka dia akan membayar nanti. Dia yang akan, karena dia kaya, maka dia akan bayar nanti. Tapi kalau tanpa izin, maka berhak. Ya kan? Langsung datang kepada Ustaz Bika, saya menjamin. Nah, maka beliau berhak mendapatkan zakat. Karena beliau tadi tanpa minta izin kepada si Ustaz Junaid. Paham ya? Padahal yang terakhir yaitu yang ditanggung adalah miskin. Nah, yang Ustaz Junaid ini melarat. Yang Ustaz Zabandi kaya. Nah, gitu kan? Maka dalam keadaan ini boleh diberikan kepada Ustaz Junaid. Bukan kepada Ustaz Bandi. Nah, gitu. Kembali. Ya? Ini catatannya juga adalah kalau seandainya hutang masih ada. Tapi kalau udah dilunasi dengan uangnya, ya kan, dia punya simpanan dibayar dengan uangnya sendiri. Saya yang jamin, langsung dikasihnya dengan uangnya. Maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi saya jamin, tapi dia masih utang, utang saya dulu gitu. Nah, maka dia berhak mendapatkan zakat untuk membayarkan jaminan tersebut. Nah, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia telah bayar dengan uang dia sendiri, tidak wajib lagi menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhutang untuk keperluan diri dan keluarganya. Kita menemukan, lalu kita bantu dia, ya, dengan cara kita berhutang kepada orang lain. Maka dalam keadaan itu kita berhak memberikan kepada dia zakat kepada orang yang memperhutangkan ini. Tapi dengan beberapa syarat. Pertama, dia memang butuh kepada hal ini. Tapi ternyata dia kaya, mampu untuk melunasi hutang. Dia hanya diuji umpamanya orang tuanya, ya kan? Yang kedua yaitu dia berhutang untuk ketaatan. Tapi dia beli untuk dia berhutang umpamanya untuk beli khamar umpamanya, ya kan? Dia berhutang karena ganja umpamanya, ya kan? Maka tidak diberikan zakat. Kecuali kalau dia telah bertobat. Kecuali kalau dia telah karena kita bantu dia. Ya. Luar biasa Islam. Kita bantu dia. Kemudian yang ketiga adalah bahwa hutang tersebut hutang yang tunai. Tapi kalau hutang tersebut bisa ditanggungkan di lama waktunya lagi, maka belum tidak ada wajib zakat pada dia. Ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Ya kan? Ustaz Zul, beliau ini orang yang ketua pembangunan masjid. Ketua pembangunan masjid. Bukan marbot. Ketua pembangunan masjid. Beliau yang menghandle pembangunan masjid ini. Membangun masjid yang terbesar di kota beliau umpamanya kan? Jawa Barat. Tapi beliau berhutang ke tempat lain dulu. Saya berhutang dulu pinjam untuk bangun ini, gitu kan? Saya berhutang dulu untuk ini. Maka beliau berhak juga menerima untuk melunasi hutang tersebut. Paham ya? Walaupun aslinya memang beliau kaya juga. Kemudian, tapi dengan catatan kalau hutang tersebut telah masuk sekarang waktunya. Umpamanya wajib membayar hutang yang beliau pinjam kepada orang tersebut tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 1, maka berhak menerima zakat. Kemudian kedua adalah beliau belum membayar. Tapi ternyata beliau kaya, ya sudah saya bayar aja dulu dengan uang saya. Maka tidak berhak lagi menerima zakat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Fi sabilillah ini artinya adalah orang yang berperang di jalan Allah tanpa upah. Apa? Orang berperang di jalan Allah tanpa upah. Kalau ada tentara yang berperang di jalan Allah dengan upah, tidak berhak menerima zakat. Jadi yang disebut dengan fi sabilillah orang berperang di jalan Allah tanpa upah. Ya kan? Al-ghuzah al-mutatawwi'un bil jihad, orang yang berperang dengan kesukarelaannya tanpa upah. Maka dia diberikan walaupun asalnya kaya. Walaupun di kampungnya dia orang paling kaya, tapi dia berperang di jalan Allah umpamanya tanpa upah dari pemerintah. Maka dia diberikan zakat untuk keperluan berperang, belikan pedangnya, diberikan pistolnya, diberikan kudanya, seperti itu ya. Ternyata dia tidak jadi berperang. Diambil lagi harta itu. Ya, diambil lagi harta tersebut. Ya boleh jadi udah damai umpamanya kan. Atau musuh udah menyerah gitu kan. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Apa arti Ibnu Sabil ini? Sabil artinya jalan. Ibnu anak. Anak jalanan. Musafir. Anak musafir maksudnya. Kias dari Al-Quran itu luar biasa. Anak yang berada di jalan. Musafir maksudnya. Musafir ketika umpamanya kita sekarang lagi pembagian zakat nih sekarang. Ya kan? Ternyata Ustaz Junet itu melakukan safar. Dari sini. Kemana Junet? Saya melakukan safar. Tapi uang lagi tidak ada. Nah kita berikan ke beliau. Berapa kebutuhan ke sana? Butuh perjalanan itu sekitar tiketnya 30 juta. Kita berikan 30 juta. Gitu kan? Atau sekarang kita sedang memberikan zakat, lalu ada orang dari negeri lain lewat. Pas berada di tempat yang sedang pembagian zakat, bekalnya habis. Ya kan? Dia butuh pergi ke tempat lain untuk sampai ke uangnya atau sampai ke negerinya. Maka kita berikan juga hanya sekedar untuk menyampaikan ke tempatnya atau menyampaikan kepada hartanya. Paham ya? Walaupun aslinya orang kaya, sekarang lagi melarat, sedang berada di tempat orang pembagian zakat, maka kita berikan dia, karena dia ibnu sabil, kan jadi fisabilillah. Paham ya? Tapi caranya juga safarnya safar yang mubah. Tapi safarnya pergi kutu tarik umpamanya gitu kan, jadi begal dia, ya kan, habis bekalnya, ya kan, tidak berhak menerima zakat. Kemudian coba perhatikan teman-teman, coba perhatikan ayat itu mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Makai apa di sini rujarnya? Makai lam. Setelah itu perhatikan lil fuqara wal masakin wal amilin alaihi wal mu'alafati qulub wa fir riqab, ditukar dengan fi. Ya. Coba perhatikan. Jadi di 1 sampai 4 itu menggunakan lam. 5 sampai 7 menggunakan fi. Untuk fuqara, lam itu untuk tamlik. Ya. Jadi fakir, miskin, amil, mu'alafah itu kita berikan kepada mereka, itu terserah mereka mau apa. Kita berikan kepada fakir, itu sudah jadi milik mereka. Mau mereka jual, mau mereka zakatkan, mau mereka hadiahkan kepada orang lain, mau mereka buang, boleh. Karena telah menjadi milik mereka. Paham ya? Tapi ketika kita katakan wafir riqab, wafi wal gharimin. Kan artinya itu kalau wafir riqab itu wafir riqab, wafil gharimin, wafi sabillah, wafi min sabil. Kan? Kalau fakara itu lil fukara, lil masakin, lil amilin. Walil mu'alafah, kan seperti itu atafnya. Ya kan? Kalau untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, untuk mu'alafah qulubuhum, ini diberikan untuk hak milik bagi mereka. Kalau telah diberikan bagi mereka, terserah mereka untuk menjadikan apa? Mereka zakatkan, mereka investasikan, mereka hadiahkan, mereka buang. Gitu kan? Terserah mereka. Ini hak milik mereka. Paham ya? Tapi kalau untuk riqab, gharim, fisabilillah ibn sabil yang empat ini, tiga. Ya, yang empat ini. Yang empat atau tiga? Yang empat ini, bagi mereka itu hanya hak sementara. Atau hak pangkat saja. Bagaimana hak pangkat? Orang yang berperang di jalan Allah, diberikan untuk keperluan perang. Perlu dia pistol, belikan pistol. Perlu dia kuda, belikan kuda. Paham ya? Kalau tidak jadi perang, bagaimana? Apakah boleh dibelikan ber-HP? Ya, jadi perang, ini saya belikan HP ini. Boleh tidak? Ya kan? Tidak boleh. Diambil uang itu lagi. Untuk Baitul Mal. Ya? Ibnu Sabil ini ternyata setelah mau berangkat, ditransfer oleh orang tuanya. Transfer oleh temannya kan? Punya uang lagi. Tidak berat lagi diambil uang itu lagi. Ya itu kan? Gharim ini ternyata dia telah punya uang. Maka diambil lagi uang itu. Tidak boleh berikan zakat lagi. Ya kan? Fisabilillah begitu juga. Ya kan? Ibnu Sabil, gharim, riqab itu. Si budak tadi tidak jadi budak. Enggak jadi menjadi pemerdeka. Udah saya kayaknya memang cocok sih jadi budak kata dia. Saya enggak mau jadi merdeka. Enggak jadi diambil harta itu dikasih untuk dia mereka, ya. Hak itu enggak boleh dijadikan lagi untuk si budak itu. Nah, maka menggunakan kata fi di sini, ya. Itu faedah. Kemudian di bawah kalau Syekh Mustafa menambahkan, itu adalah beberapa syarat untuk orang yang mengambil zakat. Jadi penerima zakat itu ada syaratnya. Ya, ada empat syarat. Syarat pertama adalah dia mesti merdeka. Kalau budak tidak berhak menerima zakat kecuali si mukatab, ya. Yang kedua adalah syaratnya Islam. Orang kafir tidak berhak menerima zakat. Bagaimana kalau saya ini amil, Ustaz, tapi saya punya pegawai orang kafir. Ini tukang timbang orang kafir, tukang bawa orang kafir, begini orang kafir, penjaga orang kafir. Ya kan? Kasal kali kafir ini. Non muslim. Bagaimana berhak mendapat upah, tidak berhak mendapat zakat? Berhak mendapat upah, tapi tidak berhak mendapat zakat. Upah dari mana? Upah daripada bahagian si amil. Dan kan kalau kita zakat tuh dipisahkan ini. Ini bagian fakir, miskin, amil, ibnu sabil, fisabilillah, gharim, gitu kan? Yang bagian dari si amil ini kita keluarkan. Dan itu dijadikan upah bagi orang non-muslim tadi. Bagi si kafir tadi. Paham ya? Tapi atas nama ujroh, bukan atas nama zakah. Ya, atas nama ujroh, atas nama zakah. Kemudian yang ketiga adalah, dia itu bukan hashimi dan bukan mutallib. Bukan hashimi, bukan mutallib. Nah, gitu. Ada beberapa faedah disampaikan oleh Syekh Mustafa ketika daras Matan Nabi Syuja. Jadi beliau sebutkan bahwa keturunan daripada atau anak daripada Abdul Manaf bin Qusay itu ada empat. Abdul Manaf bin Qusay ada empat. Siapa itu? Pertama namanya Hashim. Yang kedua namanya Mutallib. Yang ketiga namanya adalah Naufal. Yang keempat ada Abdul Syamsi. Abdul Syamsi. Ada empat anaknya. Yang pertama adalah Hashim, Mutallib, Naufal, Abdul Syamsi. Ya kan? Maka dua yang terakhir itu tidak wajib zakat bagi mereka, tidak masuk pada keluarga Nabi SAW. Siapa? Yaitu Nufaliyun. Kalau ada keturunan Nufaliyun sampai sekarang, mereka berhak menerima zakat seperti biasa. Mereka tidak termasuk kepada golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ya, mereka tidak termasuk kepada alun nabi gitu. Tidak disebut sebagai alun nabi, ya kan? Begitu juga Abdu Syamsin. Disebut kalau golongannya disebut dengan Abu Syamiyun. Abdu Syams, Abu Syamiyun, hilangkan dalnya. Abu Syamiyun. Ya kan? Mereka juga tidak disebut sebagai alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan mereka tidak diharamkan untuk menerima zakat secara ijma. Boleh mereka menerima zakat. Adapun di dua yang pertama, apa itu? Hashimi dan Mutallib, yaitu Hashimiyun dan Mutallibiyun, baik laki-laki perempuan, maka itu disebut sebagai alun nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka haram menerima sedekah wajib. Saya ulangi, haram menerima sedekah wajib. Apa saja sedekah wajib? Zakat fitri, zakat hamal, kemudian apa lagi? Nazar, kafarah, itu kan sedekah wajib itu. Haram mereka menerima. Ya haram mereka menerima. Tapi mereka boleh menerima sedekah sunnah. Ya kan? Infak biasa boleh mereka menerima. Maka bagi para asyraf, jadi asyraf itu maksudnya adalah keturunan Hasan dan Husain. Keturunan Hasan dan Husain sampai sekarang itu disebut sebagai al-asyraf. Ya kan? Atau syarif, atau syarifah biasanya kan? Kalau satu orang. Mereka haram menerima zakat. Ya kan? Begitu juga keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau ada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib sampai sekarang, haram juga mereka menerima zakat. Begitu juga keluarga Uqail bin Abi Talib. Al-Uqail bin Abi Talib. Kalau ada keturunan sampai sekarang, juga tidak boleh menerima zakat. Kemudian begitu juga keluarga Ali bin Abi Talib. Selain daripada jalur Fatimah. Karena jalur Fatimah tadi adalah Hasan Husain. Ya kan? Itu disebut biasanya disebut sebagai Alawiyah. Jadi keturunan Ali bin Abi Talib, selain daripada jalur Hasan dan Husain, itu disebut sebagai Alawiyah. Ya kan? Seperti Muhammad bin Hanafiyah. Mereka itu juga tidak berhak menerima zakat. Begitu juga keluarga Ja'far bin Abi Talib juga tidak berhak menerima zakat. Ya, begitu juga keluarga Harith bin Abdul Muttalib juga tidak berhak menerima zakat. Begitu juga keluarga Abu Lahab. Kalau ada sampai ada sekarang Abu Lahab, keturunan Abu Lahab tidak berhak juga menerima zakat. Ya, begitu juga ya hanya itu. Semua itu disebut dengan Banu Hashim. Ya kan? Jadi Banu Hashim seperti keluarga Abu Lahab, keluarga Harith bin Abdul Muttalib, keluarga Ja'far bin Abi Talib, kemudian sampai lagi keturunan Ali yang daripada Hasan Husain, maka disebut dengan Ashraf. Selain Hasan Husain disebut sebagai Alawiyah. Mereka tidak berhak menerima zakat, yaitu yang wajib tidak berhak menerima. Yang Muttalib juga tidak menerima zakat. Siapa di antara yang Muttalib? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk Muttalib. Muttalibi. Tidak berhak menerima zakat. Kalau ada keturunan Imam Syafi'i sekarang tidak berhak menerima zakat. Ya? Kemudian selanjutnya juga tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Kita punya istri, wajib kita nafkahi. Lalu kita memberi zakat, boleh enggak memberi zakat kepada istri? Ya enggak boleh, karena orang itu wajib kita nafkahi. Kita punya ibu dan bapak yang fakir dan miskin. Boleh enggak berikan zakat kepada mereka? Ya enggak boleh. Tapi kita punya saudara fakir dan miskin, boleh enggak menerima zakat kepada mereka? Berikan zakat. Boleh dan lebih bagus. Boleh dan lebih bagus. Ada dua di sana. Ada pahala zakat dan ada pahala silaturahim. Nah. Ya, punya sepupu. Punya saudara, saudara coba bayangkan. Maka boleh kita memberikan zakat kepada mereka karena mereka tidak wajib kita nafkahi. Maka jangan cari fakir miskin itu, jangan cari yang jauh-jauh dulu. Tengok keluarga kita dulu. Kan? Tengok keliling kita, tengok sepupu kita, tengok keluarga kita. Kalau ada yang fakir miskin, memenuhi syarat, berikan zakat kepada mereka. Ada dua pahala. Pahala apa tadi? Pahala zakat dan pahala silaturahim. Nah, gitu ya. Kecuali kalau seandainya orang yang wajib kita nafkahi ini berpangkat selain pangkat fakir miskin. Contoh dia adalah amil. Maka dia berhak atas nama amil. Ya kan? Contoh dia adalah ayah kita ini adalah orang berperang di jalan Allah. Dia itu adalah gharim. Dia itu adalah mu'alafah qulubuhum. Dia adalah musafir, berhak mendapatkan zakat. Ya kan? Tapi kalau perempuan, perempuan itu tidak mungkin menjadi amil. Perempuan tidak mungkin juga menjadi ghaziyah. Tidak mungkin juga berperang. Ya kan? Dan perempuan itu juga tidak mungkin mu'allafah qulubuhum. Tidak mungkin juga musafir. Berarti perempuan itu di mana hitungnya lagi? Hah? Gharim cuman ya. Perempuan itu memang hatinya baik. Jadi memang untuk menghutang saja seperti itu kan. Hanya itu saja pangkatnya boleh kita berikan. Umpamanya kita memberikan zakat kepada istri kita, tapi dia adalah seorang yang gharim. Nah, hanya itu saja yang boleh. Selain itu tidak boleh. Atas pangkatnya lain tidak boleh bagi istri. Perempuan tidak boleh. Hah? Amil tidak boleh. Perempuan tidak boleh amil. Kata Syekh Mustafa, al-mar'ah la takunu amilatan wala ghaziyatan wala min al-qismain al-khairan. Tidak boleh mu'allafah, tidak boleh mu'asafir. Berarti dia gharim. Boleh. Hah? Apa? Di rumah aja. Di rumah aja lihat dia. Ya. Kemudian tambahan lagi selanjutnya adalah syarat, kita menyebutkan beberapa syarat tadi. Pertama, merdeka. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, dia itu bukan keluarga Nabi. Maksudnya bukan Hashim dan bukan Muthalib. Ya. Yang Nufaliyun, Syamsiyun tadi. Abashamiyun boleh tadi. Abashamiyun boleh. Ya. Yang keempat syaratnya adalah mereka itu tidak mahjur alaih. Mereka tidak mahjur alaih. Siapa yang mahjur alaih? Anak kecil itu mahjur alaih. Orang gila mahjur alaih. Safi mahjur alaih. Ya kan? Imam Syafi'i, Imam Nawawi pernah ditanya, bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada seorang muslim yang telah balik, yang telah berakal, namun dia tidak sholat. Artinya orang fasik. Boleh tidak memberikan zakat kepada orang fasik? Itu pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu faqih, beliau jawab dengan tafsil. Tafsil, kata beliau. Ya kan? Apa tafsilannya? Kalau ternyata dia dari awal balik telah meninggalkan sholat, kemudian berlanjut sampai dia menerima zakat, berhak menerima zakat, fakir atau miskin, bapaknya gitu kan, maka dia tidak diberikan zakat kepada dia. Tidak boleh memberikan zakat kepada dia, kata Imam Nawawi. Karena dia mahjur alaih. Ya kan? Karena dia mahjur alaih. Alasan mahjur alaih. Ya kan? Nah. Tapi kalau seandainya diberikan kepada walinya, maka sah. Kita berikan kepada wali orang yang tidak sholat, orang yang fasik ini, bapaknya, sah, karena walinya lah yang menjadi yang akan menerima harta mahjur alaih. Nah itu boleh. Namun kalau dia balik sholat, dia rasyid, bisa mengelola harta. Namun setelah itu dia tidak meninggalkan sholat setelah itu, gitu kan? Maka berhak menerima zakat kalau tidak dihajar oleh si qadi. Kalau dihajar oleh si qadi tidak berhak menerima zakat. Itu kata Imam Nawawi, ya kan? Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kaifiat membayarkan zakat. Pertama, kaifiat membayarkan zakat mal. Maka wajib berniat. Niatnya adalah bahwanya berkata dalam hati dan boleh dilisankan dan dianjurkan mengucapkan dengan lisan, yaitu hadhihi zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku. Ya, kita katakan hadhihi zakatu mali. Atau kita katakan zakatu mali mafurdha. Ini zakat hartaku yang diwajibkan. Atau fardu sadaqah mali. Atau sadaqah mali al-mafurdha. Boleh. Kemudian zakat fitri itu juga harus niat. Ya, mesti kita berniat. Kalau tidak berniat, tidak sah zakat kita. Ya, mesti berniat. Apa umpamanya kita katakan, hadhihi zakatu fitri al-mafurdha. Ini zakat fitri saya yang wajib. Atau hadhihi fitrati. Ini zakat fitriku. Ini fitri orang yang wajib, yang saya wajib membayarkannya. Gitu kan? Kalau tanpa niat, tidak boleh. Kapan niat? Ketika membayar. Ini amil, ini fakir, ini miskin. Berikan kepada dia. Ya, berikan kepada mereka. Maka kalau seandainya kita memberikan umpamanya kita telah mampu, ya kan, kemudian telah bekerja, maka tidak ada kewajiban orang tua bagi lagi kita untuk memberikan zakat untuk kita. Maka yang memberikan zakat bagi kita adalah diri kita. Kalau andainya ada orang tua memberikan zakat atas nama kita, itu bukan atas nama kewajiban, tapi atas nama wakalah. Maka mesti kita sebut ke orang tua tuh. Ya kan? Tolong bayarkan zakat. Itu namanya wakalah. Wakil itu kita kepada orang tua. Ya kan? Orang tua wakil daripada kita. Bayarkan zakat kita. Ya kan? Karena tidak ada kewajiban mereka zakatkan kita lagi. Anak yang telah mampu. Hah? Perempuan tidak mampu. Ya kan? Perempuan tidak mampu. Paham ya? Perempuan hidupnya itu dari awal sampai lahir itu ditanggung. Coba perhatikan. Anak kecil, perempuan, mereka kalau seandainya belum baligh itu ditanggung oleh orang tua. Kalau udah baligh ditanggung orang tua juga sampai sebelum menikah. Setelah menikah ditanggung siapa? Suaminya. Begitu. Ditalak pun ditanggung oleh suaminya. Perempuan ditalak itu mesti ditanggung oleh suaminya. Talak tiga kalau dia hamil ditanggung juga. Kalau ndak hamil ditanggung oleh Baitul Mal. Makanya di Baitul Mal itu ada namanya saham nanti saham untuk janda. Iya, saham untuk janda-janda yang tidak punya suami lagi. Itu kan, maka selamat kelah. Makanya dulu banyak para sahabat itu nikahi para janda. Karena untuk menyelamatkan mereka. Nah gitu kan. Sampai meninggal, perempuan itu ditanggung. Nah gitu kan. Karena memang fitrah perempuan itu memang untuk ditanggung. Untuk disayangi. Ya Allah wa alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. إِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ